disuruh pakai kerudung, berjilbab nutup aurat, jenengan manut dirimu indah, anggun mempesona, dan tidak mudah digongganggu oleh lanangan. Mula kowe lek nganggo jilbab ya karo maca selawat, ngelingono kowe iki dipacaki karo Kanjeng Nabi. Lek cara wong kene lak macak ngono. Soale lek cara wong Semarang dandan lek ngarani, Yogya kae paes. Nek Bojonegoro ya make up. Dadi dirimu sedang di make up sama Rasulullah. Mula lek kudungane karo maca selawat. Aja kok kudungan karo ndremimil kayak Lombok larang. Brambang ya munda. Tilian bayi seh papat. Ketemu sedulurmu mesemo nang uluk salam. Nyedulur kuwi aja mbok remehke leh kepireng azan mangkato. Pemane subuh. Lha nek kene iki modele mboten lek subuh masjid iki akeh cagake timbang wonge. Wong cagake lho 16. Wonge ming 3, siji watuk, siji mengi, siji ne mencret. Lek maghrib karo isak tesih lumayan. Lha kadang ana wong islami subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Ning maghrib karo isak no masjid salat. Kuwi wong Islam sing merke kaya bad flu mix maghrib. Wong salate ming isak karo maghrib. Wes Bu niku mawon pesen kula nek wekdal empon aja lah lho. Wong njenengan dereng salat asar. Nggih kula nyuwun pangapunten Kang Agung. Kathah lepatipun aja bubar sik ngenteni donga. Habib kasuwun paring berkah doa. Saking kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.